sama manusia, zina sama manusia, lihat. Orang gunjing ada, enggak kebayang enggak gunjing sendiri? Gunjing sama kucing? Hai kucing, sama manu? Dosa sama manusia. Pernah enggak kita dengki sama kucing? Oh, kucing kok bisa punya itu? Ada atau tidak? Manusia. Itu yang menjadi tidak bahagia itu di dalam hati ini loh yang rusak. Dalam hati kita ini yang rusak menjadi tidak bahagia. Sehingga tempat luas pun jadi kayak sempit. Ada dia, ada dia. Tapi kalau lagi hati tentrem bu, biarpun desa-desaan gini, sini lo masih cukup, masih cukup, masih cukup. Sini, sini, sini, sini. Nah, ini yang harus kita hadirkan. Bagaimana kita menata hati, sekaligus kita menata lahir kita. Hijrah kita insya Allah akan membuat perubahan. Amin. Allah yang Maha Kuasa. Semoga melalui ibu-ibu yang berperan di rumah tangga, bapak-bapak yang berperan di masyarakat, para guru-guru mulia yang berperan juga di masyarakat, mereka harus membawa semuanya untuk hijrah membuat perubahan. Hijrah hakikat membuat perubahan. Dan perubahan harus ada ilmu. Harus ada petunjuk. Petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Pemahaman para ulama dihadirkan. Maka nanti akan kita rinci pelajaran kita satu demi satu. Bagaimana ngurus hubungan kita dengan orang tua. Bagaimana ngurus hubungan kita dengan anak. Bagaimana dengan istri, dengan suami. Kita urus satu, reteli satu persatu. Sebab yang menjadikan indah itu, kebayang enggak ibu kaya raya, luar biasa, hidup sendiri tengah hutan sama meong. Tidak enak. Ternyata yang menjadikan indah adalah di saat kita punya kawan, bisa senyum, punya istri, senyum, dan sebagainya. Maka sebetulnya, subhanallah, lah ini, kebahagiaan kita adalah dengan manusia karena Allah. Dengan manusia karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu ilmu, dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengumpulkan dua ilmu, fikih lahir, fikih batin. Harus secara lahir belajar, kalau tidak punya ilmu lahir, ilmu fikih, sholat tidak benar, ini tidak benar. Tapi lebih penting dari itu adalah ilmu membersihkan hati. Bagaimana kita tidak ngedengki? Coba ibu kebayang kalau anaknya beli mobil, punya rumah, senang atau tidak? Enak, padahal yang beli rumah siapa? Anak. Yang beli mobil, anak? Ada tidak tetangganya beli rumah hatinya panas? Banyak. Banyak. Nah, kenapa begitu? Sama-sama beli ruh. Tapi kalau orang hatinya bersih, tetangga yang beli. Ah, Masya Allah. Beli. Nggak keluar duit, ikut sah? Subhanallah, ternyata kebahagiaan itu murah ya, gampang ya. Tinggal bagaimana kita menata hati kita, kebersihan hati kita. Makanya kita perlu dua ilmu. Fikih lahir, fikih batin. Pembersih hati, kemesraan, kebahagiaan. Nanti ada kisah-kisah kemesraan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah kemesraan sahabat Nabi dengan sahabat. Kemesraan dengan istri. Enggak kebayang bu, orang mesra, orang indah hatinya itu ribut sama suami. Enak enggak ribut? Ribut sama orang di luar saja enggak enak. Iya enggak? Apalagi ribut sama suami yang menjadikan hamil 5 kali. Ribut sama istri, ribut sama perempuan di luar saja sudah tidak enak. Apalagi ribut dengan istri yang dikasih nafkah dan seterusnya. Maka kita perlu bekal silsilah, makanya jangan jauh-jauh dengan para guru-guru mulia ya. Dengan guru-guru mulia terus nimba ilmu, tapi didengar. Kemudian diamal, doain kalau begitu, doain yang ngomong mudah mengamalkannya. Jangan pengen ngomong, nah ini ngomong dok, nah kita juga pengen bahagia, indah. Amin. Saya pengen ketemu sahabat-sahabat saling mencintai, para guru-guru mulia saling mencintai. Wah jangan sampai eker-ekeran, ketemu ibu-ibu senang, tetangga senang, semuanya akan bahagia. Dan itu hakikat bahagia dunia dan bahagia akhirat insya Allah. Amin, subhanallah Buya.